Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai, setiap kebijakan yang diskriminatif tidak akan berjalan efektif. Sementara itu, pada tahun depan, pemerintah akan menjalankan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang kendaraan roda 4 berplat hitam untuk membeli BBM bersubsidi yang cenderung diskriminatif. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Bapak melihat kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang diskriminatif tidak akan efektif lantaran ada disparitas harga ya Pak? Iya, itulah yang melandasi kenapa penyelundupan kita ini nggak pernah bisa diberantas. Karena ada disparitas harga yang mereka kejar gitu. Ya, kalau itu terjadi antar lokasi di Indonesia dan antar jenis BBM, ya dengan gampang orang ambil aja gitu. Lantas terkait pembatasan ini, juga ada time lag pemberlakuan, pertama di Jabodetabek, baru selanjutnya di Jawa dan seterusnya. Apa pendapat Bapak? Itu lebih kacau lagi, itu sulit, nggak bisa. Kenapa? Oh, kita ini dibilang, wah, nasionalismenya hebat, jadi mau bantu pemerintah, kita mau kosong situ. Mana ada orang, kita bantu pemerintah yuk, kita bantu anu, jangan beli ini, kita nyumbang pemerintah duitnya dirampok gayus. Lantas apakah ini bisa diartikan tidak perlu ada pembatasan, serta langsung saja subsidi BBM ditiadakan, Pak Her? Itu, iya, melakukan hukum pasar secara bertahap. Nah, khusus untuk yang rentan, kayak gitu, kan itu harus ada kebijakan khusus, tapi tidak kebijakan umum yang sifatnya lalu diskriminatif. Misalnya kayak pajak progresif mobil itu, atau kendaraan diberlakukan secara umum, berjenjang menurut jumlah kendaraan yang dimiliki. Nah, itu kan tidak diskriminatif. Itu khas, tidak umum. Mobil yang kedua, mobil ketiga itu pajaknya lebih mahal. Nah, kalau untuk BBM itu prinsipnya kan sama. Prinsip yang diperlakukan juga bisa sama. Saya lebih setuju, pajak-pajak progresif diperlakukan. Kalau mau BBM mau dialihkan, cabut aja sekalian. Beli pertama, harganya fluktuatif naik turun itu juga nggak ada yang ribut. Kan beli pertama, udah naik ya hari ini, naik 200 lagi, besoknya lagi. Turunnya sekarang, turun 400, itu sering itu kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.